Saya pernah ya dilapori oleh salah satu takmir masjid, musola, bukan masjid, musola di salah satu tempat di Surabaya. Kena gusuran karena ada proyek. Dapat ganti rugi dari proyek itu. Kata takmirnya, ini kan uangnya umat Islam, Ustaz. Akhirnya saya bagi-bagi sak kampung semuanya, Ustaz. Saya bagi-bagi sak kampung semuanya. Kan ini musola punya umat Islam. Bisa oleh saya itu setelah dapat ganti rugi, saya dum semuanya sak kampung. Dapat semua, Ustaz. Sampian bagus niatnya, tapi salah sampian itu. Lu kok salah gimana? Lu iya. Itu sekarang harus cabut semua itu. Diminta lagi. Lalu sampai ada dua pilihan. Pertama, bisa kemudian sampean bangun musola lagi di tempat lain dengan uang itu. Atau kalau memang tidak cukup untuk bangun musola, sumbangkan ke orang bangun musola atau masjid dari hasil uang itu. Itu istibdal. Kalau ditum ke orang sekampung, salah itu. Nah itu mazhab Hanafi, itu namanya istibdal. Imam Syafi'i itu dapat memadukan pendapat antara fiqhul Hijaziyin wa fiqhul Iraqiyin, memadukan antara keduanya itu. Itu kecerdasan beliau itu. Mengambil ilmu dari Imam Maliki, mengambil ilmu dari muridnya Imam Hanafi, dipadukan menjadi sebuah konstruksi mazhab tersendiri, itu mazhab Imam Syafi'i. Qala fihi Ahmad, berkata di dalamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian menjadi mazhab Hambali. Nah, ini orang alim melahirkan yang alim. Itu orang yang berhasil. Orang berhasil, guru yang berhasil itu kalau menjadikan muridnya lebih hebat dari gurunya, itu bagus. Iya. Orang tua yang berhasil itu kalau menjadikan anaknya lebih tinggi, lebih hebat, lebih berhasil daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya cuma tamat SMA, minimal anak itu sudah S1. Kalau anak bapak S1, minimal anak S2. Loh, kalau bapak sudah S2, anak enggak sekolah. Nah, ini guru yang berhasil. Imam Syafi'i mengkader, di antaranya itu banyak, yaitu jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Pak, ini hebatnya, perlu ditiru oleh para santri semuanya. Walaupun berbeda ijtihadnya Imam Syafi'i dari Imam Maliki, enggak pernah mencela, enggak pernah mencaci. Berbeda boleh, mencaci yang enggak boleh. Kadang-kadang karena beda partai, wah, guru itu enggak ngerti politik itu. Ketinggalan zaman. Nah, mencelanya itu Pak yang salah, bukan bedanya. Berbeda kalau berdasarkan ilmiah dengan ikhlas, enggak apa-apa. Kata Imam Maliki, orang laki perempuan bersentuhan walaupun tidak kalau tidak syahwat tidak batal, kata Imam Maliki. Kata Imam Syafi'i, batal walaupun tidak syahwat. Berbeda, tapi Imam Syafi'i enggak pernah mencela Imam Maliki. Berbeda boleh, tapi mencela yang tidak boleh. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Tapi beliau enggak pernah mencela Imam Syafi'i itu. Jadi berbeda bukan karena benci, tapi karena berdasarkan ilmiah. Karena pengetahuan murni. Beliau malah punya komentar. Qala fi Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang Imam Syafi'i, kana afqahan nasi fi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Karena ada siapa Imam Syafi'i, afqahan nasi, paling dalamnya ilmu fikih di antara manusia. Fi kitabillah, dalam kitab Allah Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kan, cuma pendapat Imam Syafi'i. Loh, hebat mana Imam Syafi'i dengan kamu itu? Yang baca Al-Quran aja enggak benar. Beliau itu afqahun nas, paling dalam ilmunya, fikihnya. Dalam memahami kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an qol, sampai berkata Imam Ahmad, ini muridnya yang punya komentar ini. Ittafaqal ulama min ahli al-fiqh wal usul wal hadis wal lughah wal nahwi wa ghairi dhalik. Ittafaqah, sepakat al ulama, para ulama, min ahli al-fiqh, dari ahli fiqh, wal usul, dan ahli usul, usul fiqh tadi itu, wal hadis, dan ahli hadis sunnah Nabi, wal lughah, dan ahli bahasa. Beliau banyak syair-syairnya. Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabi min rohatin fada'il awtana waghtaribi safir tajid iwadan amman tufarikuhu wansob fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Syair-syairnya banyak. Sampai ada Diwan Syafi'i. Syair-syair yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Ahli lughah, ahli bahasa beliau itu. Wan nahwi, dan ahli nahwu. Dia walaupun fikih, bukan berarti tidak bisa nahu. Karena untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, perlu ngerti nahu. Nahu gak ngerti, sorof gak ngerti, jadi mustahid. Cuma pakai Quran terjemahan. Cek pede nih. Kenapa? Malah itu baca dari gurunya, dari buku, dari ulama. Kamu ikut madhab? Enggak. Langsung Quran hadis. Ini persis Nabi ini. Loh, kapan ketemu Nabi sampai?